إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله حاضرين جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita At-Targhib wa Tarhib karya Al-Hafidh Al-Mundhiri Abdul Azim bin Abdul Qawi rahimahullah, masih dalam bab Targhib At-Tarhib fi tarki sunan wartika bil bid'ah, larangan atau ancaman untuk meninggalkan sunnah, meninggalkan ajaran Rasul SAW dan melakukan yang selainnya yang bukan dari Rasulullah SAW. Ana Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sitta la'antuhum wa la'anahumullah wa kullu nabi mujabud da'wah. Ada 6 orang yang aku laknat mereka, dan Allah pun melaknat mereka, wal'iyadzu billah. Dan setiap nabi diberi keistimewaan oleh Allah, mujab dakwah, terkabulkan dakwanya, mustajab, apa yang mereka minta Allah kabulkan. Az-zaid fi kitabillah, yang pertama beliau sebutkan orang yang menambah-nambah dalam kitab Allah Quranul Karim, wal mukadzib bi qadarillah, yang mendustakan takdir yang Allah tentukan, wal mutasallit ala ummati bil jabarut liyudhilla man a'azzah man a'azzahullah. Orang yang berkuasa atau menguasai umatku ini dengan diktator, dengan kekuasaannya, kesombongannya, untuk dia hinakan dengan kekuasaan itu orang-orang yang Allah muliakan. Wa yu'izzu man adzallallah, untuk dia muliakan pula orang-orang yang Allah hinakan atau Allah rendahkan. Wal mustahil hurmatullah, begitu pula yang dilaknat, yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Wal mustahil min itrati ma harramallah, begitu pula yang menghalalkan apa yang Allah haramkan pada keluargaku, terkhusus pada keluarga Rasul SAW. Itrah ditafsirkan dengan keluarga, ini dari keturunan Rasulullah SAW, Ahlul Bait, atau secara umum itrah seperti disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, setiap orang yang mengikuti sunnah, yang mentaati sunnah Rasul SAW, bahwa min itratin nabi, termasuk dari itrah. Wattarikus sunnah. Dan yang terakhir, yang keenam, orang yang meninggalkan sunnah. Asyahid di dalam riwayat lafad yang keenam atau yang terakhir, at-tarikus sunnah, yang meninggalkan sunnah Rasul SAW, ajaran Rasulullah SAW, itu dia tinggalkan dan dia lebih memilih yang selainnya. Dan itu seperti orang yang Allah sebutkan di dalam Quranul Azim, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kalian ganti, kalian tukar yang rendah dengan yang jauh lebih baik. Kalian diberi yang lebih baik, tapi itu kalian tolak. Kalian tukar dengan yang lebih hina dan lebih rendah. Padahal diketahui dengan pasti bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, apa yang beliau ajarkan dalam sunnahnya, itu yang terbaik. Karena yang beliau sampaikan, qala Allah, qala Rasul, apa yang difirmankan Allah, ayat-ayat Quran, dan sunnah beliau sendiri yang beliau ajarkan dalam hadis, juga wahyu dari Allah. Sebagaimana Allah sebutkan, وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Quran pula telah Allah sebutkan, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ. Maka siapa yang lebih benar, lebih baik perkataannya dari Allah? Pertanyaan yang maknanya adalah takrir, penegasan atau penetapan bahwa tidak ada yang lebih benar atau lebih baik dari Allah. Wa man asdaqu minallahi haditha. Tidak ada yang lebih baik perkataannya dari Allah SWT. Dan dalam khutbatul hajah yang ma'ruf, sering Rasulullah SAW sampaikan, fa inna asdaqal hadith kalamullah, wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah. Sebaik-baik hidayah, petunjuk, adalah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka keduanya adalah hal yang terbaik, yang di dalam Quran maupun di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, orang yang meninggalkan keduanya, Quran dan sunnah, telah mencampakkan yang baik, mengambil yang jelas lebih rendah, lebih jelek dari yang selain keduanya. Oleh karena itu termasuk dari orang-orang yang dilaknat Allah, dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal la'na al-ib'ad min rahmatillah. Ketika seseorang itu dijauhkan, diusir dari rahmat Allah, wal'iyadzu billah. Ketika seorang hamba dijauhkan dari rahmatnya, tentu yang ulama sebutkan perbuatan salah satu bentuk perbuatan yang diancam dengan laknat atau murka Allah, menunjukkan itu kabair adzaim, dosa yang sangat besar, dosa yang sangat fahish, karenanya sampai dilaknat oleh Allah, bahkan oleh Rasulnya. Dan beliau orang yang mujab, terkabulkan doanya, mustajab, akan terkena pada dirinya. Masyaallah al-afiyah wassalam. Hadis diriwayatkan oleh Tabrani, Ibnu Hikam, Ibnu Hibban dan Hakim. Namun di dalam sanadnya ada kelemahan, yang karenanya sebagian a'immah mendhaifkan hadis ini. Wa an Abi Barzah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama akhsha 'alaikum shahawatil ghay fi butunikum wa furujikum wa mudhillatil hawa. Rawahu Ahmad wa Tabarani. Dan dari Abu Barzah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang paling aku takuti terhadap kalian syahwatil ghaib, syahwat yang itu menyesatkan pada diri kalian, baik itu terkait perut kalian dan juga farji kalian. Wahuma bala, keduanya menjadi bala bagi seorang hamba, perut dan furuj, farji, syahwat perut dan syahwat farji. Disebut demikian walaupun tidak hanya perut sesuatu yang dikonsumsi, lebih luas dan lebih umum dari itu, tetapi keumumannya atau seringnya syahwat ini terkait dengan perut. Makanya dalam Quran pula ketika Allah cela, Allah larang orang yang ambil harta orang lain seperti anak yatim terutama, Allah sebutkan kaitannya adalah masalah makan. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta di antara kalian dengan batil. Makan. Innama ladina ya'kuluna amwalal yatama dzulman. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Yang makan harta anak yatim, maka mereka itu memakan api neraka. Allah sebutkan makan walaupun perkaranya lebih luas dari itu, agar orang tidak berkata, oh, saya enggak makan, saya ambil harta ini untuk bikin rumah, saya dapati harta ini untuk kerja saya putar dan seterusnya, saya enggak makan sama sekali dari harta ini. Sama. Tetapi perkaranya Allah sebutkan demikian karena seringnya atau ma'rufnya, kebanyakannya, harta kembalinya urusan perut. Syahwatul ghaib. Syahwatul ghaib. Fi butunikum wa furujikum. Begitu pula masalah furuj. Farji. Syahwat pada diri seseorang ketika itu menguasai dirinya, orang akan buta terhadap segalanya demi puas dan terlampiaskan syahwatnya. Furuj. Karena itu perkara besar di dalam syariat. Makanya Allah perintahkan untuk dijaga furuj dari jauh-jauh. Sudah diperintah untuk dijaga. Diperintah untuk menundukkan pandangan laki perempuan. Diperintah wanita untuk tidak berbicara dengan kata-kata yang menggoda, suara yang dibuat-buat yang akan menggoda atau menipu kaum lelaki. Dilarang wanita keluar pakai wewangian. Dilarangnya ikhtilat, campur baur laki wanita tanpa pembatas, banyak sekali. Semua ini demi terjaganya furuj, farji. Dan karena itu pula hukuman diberatkan oleh Allah ketika itu urusan farji. Nah, hingga orang yang mengambil atau menikmati dalam tanda kutip farji itu tanpa halalnya, berat hukumannya, rajam sampai mati, karena besarnya urusan furuj. Begitu pula seorang yang menuduh saudaranya pada kehormatannya, tanpa ada bukti yang cukup kuat baginya, dicambuk, dihukumi sebagai orang fasik, tidak diterima persaksian dia untuk selamanya. Furuj semua ini. Dan akad nikah, sebab syar'i yang disyariatkan oleh Allah juga untuk menjaga furuj. Makanya Rasulullah sebutkan mastahlaltum bihil furuj, perkara yang kalian halalkan dengannya farji istri-istri kalian. Dan dengan kalimatullah, dengan kata Allah kalian mengambilnya, menghalalkannya dengan ijab kabul ketika nikah. Si walinya mengatakan ankah tuka, atau saya nikahkan kamu dengan fulana dengan mahar sekian, saya terima nikahnya. Kalimatullah. Hanya dengan itu menjadi halal. Makanya Allah sebut itu sebagai mitsaqan ghalidha, sebagai perjanjian yang besar atau berat. Karena yang haram begitu besar haramnya, berubah menjadi halal dan ibadah bahkan. Semua ini furuj. Oleh karena itu, syariat diturunkan salah satu tujuan utamanya, misi besarnya adalah hifdzul furuj, menjaga farji, menjaga kehormatan agar tidak dipermainkan, tidak diremehkan oleh manusia, dijaga oleh syariat dengan berbagai macam caranya tadi, sebagian yang kita sebutkan. Ini yang Rasul sebutkan, paling aku takuti syahwatil ghaib fi butunikum wa furujikum. Dua ini kembalinya kepada hubbud dunya, syahwat ghaifi butun wal furuj, syahwat pada perut dan farji kalian, kembalinya kepada cinta dunia wal hirs alaiha, ketika seseorang ambisi terhadap dunia, watakalub alaiha, dan membabi buta. Yang penting baginya dia meraih dan mendapatkan dunianya, apa yang dia inginkan dari dunia ini. Yang penting bertambah bagi dia, membawa keuntungan, bisa-bisa dia halalkan apa yang Allah haramkan, baik itu harta benda dengan segala bentuknya, kekuasaan, kepemimpinan, jabatan, atau itu furuj, wanita. Atau sebaliknya pada wanita, lelaki. Sebagaimana lelaki diingatkan untuk menjaga syahwatnya dari wanita, begitu pula sama, wanita pun diingatkan untuk menjaga syahwatnya dari lelaki. Oleh karena itu, perkara yang sangat ditakuti oleh a'immah dan para ulama, karena syahwat besar, godaan syaitan padanya. Kata Sufyan rahimahullahu ta'ala, imam, kalau mereka mengamanatkan kepadaku baitul mal, maka akan mereka dapati aku ini orang yang amin, terpercaya. Kalaupun penuh gudang-gudang baitul mal itu dengan emas, harta dan lain sebagainya, sedikit pun tidak akan beliau korupsi, sedikit pun tidak akan beliau ambil, tidak akan khianat. Wala a'taminu nafsi ala amatin sauda syauha arja. Tetapi diriku sendiri, kata beliau rahimahullah, tidak merasa aman, enggak bisa dipercaya, kalaupun itu kepada budak perempuan, seorang budak, kalaupun itu bahkan hitam, kalaupun bahkan jelek wajahnya. Manusia beda-beda wajahnya, perempuan ada yang cantik, ada yang kurang, ada yang jelek, tapi tetap dia wanita. Kalaupun dia hitam, jelek, dan budak, sulit untuk dipercaya seorang lelaki terhadapnya. Artinya godaannya jauh lebih berat, lebih besar dari godaan harta. Karenanya ditakuti, karenanya para a'immah dan para ulama menjauh dari segala sebab, dari segala jalan yang bisa menyeret mereka ke sana. Diriwayatkan oleh Tabarani bahwa di zaman Rasul SAW ada seorang wanita badui datang karena dia baru masuk Madinah, gak paham, mungkin karena jahilah atau karena memang belum tahu bagaimana harusnya. Walhasil orang baru, begitu dia masuk Madinah, dia ke masjid waktu itu subuh. Di waktu subuh dia sholat di shaf kaum lelaki berdekatan dengan para sahabat yang lain. Wanita miskin, jahilah, dan badui, orang pedalaman sana. Yang ulama sebutkan kalau di periksa, diteliti kejadiannya, kalau mau dipilah-pilah, satu, perempuan ini badui. Kondisi orang berbeda, godaannya. Wanita yang kaya dan mentereng ini itu beda dengan wanita yang miskin atau ini, godaannya beda. Yang punya kedudukan dengan yang bawahan, beda. Walaupun sama-sama menggoda, fitnah, tapi berbeda tingkatannya, jauh. Ini wanita badui. Yang kedua, di zaman atau waktu yang gelap, subuh. Subuh di saat itu belum ada lampu, gak kelihatan apa-apa. Mereka tengok kanan kiri pun gak kelihatan siapa ini. Jadi namanya gerak-gerik dan ini suara mungkin atau semisalnya, taulah orang bahwa ini perempuan, ini laki. Asyahid gelap kondisi. Kondisi gelap jauh lebih mending, ringan fitnahnya dibanding terang kelihatan. Ada perempuan, ada begini. Yang ketiga, itu terjadi pada orang-orang terbaik dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, iman mereka yang begitu tinggi, bersama Rasulullah SAW mereka hidup. Yang keempat, kejadiannya di masjid, tempat ibadah, tempat orang sedang memikirkan akhiratnya, sedang sholat. Nah, masjid ini lain kalau kejadiannya misalnya di luar sana, di jalan raya, wailah di pasar, di mall dan sebagainya, tempat yang memang mungkin orang akan bilang wajar banyak fitnah, banyak. Ini masjid, tempat ibadah. Yang kelima, itu di zaman yang terbaik, sebagaimana Rasul saksikan, khairun nas qarni, khairu ummati qarni, umatku yang terbaik adalah generasiku ini, zamanku, aku hidup padanya. Semua ini, itu pun sahabat, begitu mereka salam, mereka sampaikan kepada perempuan ini, la'allaki imra'atan, ini sepertinya kamu ini perempuan. Iya, kata dia, itu perempuan, wanita ini. Laqad kitti wallahi antaftinina. Hampir anti ini membuat fitnah di antara kami. Fitnah. Ini perempuan. Artinya mereka khawatir dari fitnah ini, takut. Takut terfitnah adanya wanita di soft mereka. Karena tadi, karena jahil, karena enggak tahu atau bagaimana. Dengan kondisi yang kita sebutkan tadi, perempuan badui. Waktu malam, ini subuh gelap. Tempat masjid, waktu sholat, waktu ibadah. Orang-orang terbaik yang imannya sangat kuat dan tinggi. Di zaman-zaman yang terbaik, paling baiknya zaman sudah. Gak ada lebih baik dari zaman itu. Itu pun, itu yang para sahabat sebutkan. Kitti antaftinina. Hampir-hampir kamu memfitnah kami. Ini membuat fitnah. Adanya perempuan di tengah-tengah kaum lelaki. Kif. Apalagi kalau perkaranya jauh lebih dari itu, fitnahnya perempuan. Furuj. Jika masing-masingnya ini bertentangan lawannya, perempuannya perempuan cantik, putih, menggoda, wangi, pakaian yang seperti itu, di waktu yang terang benderang, entah itu siang atau malam, tapi lampu banyak, kelihatan jelas, kamu bisa ngelihat dari ujung kepala sampai ujung kakinya, di hadapan orang yang imannya, nasallallahu alaihi wasallam, di waktu yang itu bukan ibadah, bukan sedang mengingat akhirat, orang sedang shopping, sedang belanja, sedang lahu, sedang dalam keadaan sia-sia, sedang apalah, berlibur atau apa, kesana kemari, di zaman atau di waktu yang itu tingkat atau keberadaan ini, ada peringatan, ada mobil warna hitam, apa ini, menghalangi jalan katanya. Di waktu yang jauh manusia itu dari ilmu, jauh dari kenabian, jauh dari akhlak, kefitnahnya. Kamu bisa bayangkan seperti apa besarnya dan kuatnya fitnah godaan perempuan ini. Kalau sahabat aja takut seperti itu. Perempuan badui, jelek, hitam kebiasaannya. Karena itu panas di terik matahari sana, di pedalaman gurun pasir yang panas kering. Tentunya beda dengan perempuannya. Dan mereka gak ngurus badannya. Orang-orang badui gak peduli dengan badannya. Kena debu, kena ini, tawa. Hidupnya dekat dengan onta, mungkin bau dengan ontanya, kotorannya, situlah mereka hidupnya begitu. Dibandingkan dengan perempuan yang Masya Allah Tabarakar Rahman dan yang lain-lainnya tadi, untuk orang itu menyadari, terkhusus kalau itu kepada wanita, bahwa dia dengan itu tu'zi, mengganggu mukminin, mengganggu imannya. Padahal Allah sebutkan terkait idza hissi, gangguan hissi. Gangguan hissi itu gangguan yang sifatnya gangguan yang fisik atau bentuk kedzaliman konkret bentuknya. Ini misalnya mencela, memukul, memaki atau yang semisalnya, atau sesuatu yang mengganggu, apapun itu. Allah sebutkan terkait mereka, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Yang mengganggu mukminin maupun mukminat, maka tanpa sebab dari mereka dia telah memikul dosa besar dan buhtan, kedustaan yang luar biasa, yang menuduh fulan berbuat begini, fulana berbuat begitu. Ini godaan hissi. Tentunya lebih besar lagi ketika godaan itu maknawi, yang digoda maknawinya, maknawiyah, imannya digoda dengan penampilannya, dengan ini. Yang paling bertanggung jawab adalah aulia, para walinya, kemana para bapaknya, di mana mereka tanggung jawabnya, para suaminya, mereka yang paling bertanggung jawab. Membiarkan, tidak mengingatkan, tidak mengekang para wanita ini agar tidak mengganggu kaum mukminin lelaki. Mengganggu dengan penampilannya, mengganggu dengan raut wajahnya, dengan perhiasannya, dengan segalanya. Nah, jelas itu mengganggu, yu'dzun. Bahkan godaan maknawi lebih berat tentunya, lebih besar dari sekedar godaan hissi. Al-muhim, seperti yang Rasulullah SAW sebutkan, paling aku takuti syahwatul ghaib fi butunikum wa furujikum, syahwat pada perut dan farji kalian. Yang kedua, yang paling beliau takuti terkait kembalinya syubhat yang itu membuat kabur pada seseorang wajah dari kebenaran, tidak tampak jelas baginya ilmu, nggak tahu dia dengan syubhat itu. Mana yang hak, mana yang batil. mudhillatil hawa. Itu yang Rasul sebutkan hawa nafsu yang menyesatkan, ahwa. Segala yang bukan dari Allah, bukan dari Rasulnya, ahwa. Karena agama kembalinya kepada wahyu, bukan kepada hawa nafsu dan kemauan manusia. Makanya Allah sebutkan kepada Rasulnya, bima arakallah fahkum bainahum bilhaq. Hukum, tegakkan hukum di antara mereka dengan al-haq. Dan Allah katakan itu bima arakallah, dengan yang Allah tunjukkan kepadamu wahai Rasul, wahai Muhammad SAW. Bima arakallah, bukan, ini Allah tidak katakan bima ra'aita anta, bagaimana pendapatmu, sesuai dengan pendapatmu sendiri, mana yang kamu anggap baik. Tidak. Tapi perkaranya yang Allah telah tunjukkan padamu, yang Allah telah ajarkan padamu, bima anzalallah, dengan yang Allah turunkan kepadamu. Oleh karena itu para malaikat pun diingatkan oleh Allah, diberi pelajaran ketika mereka berbicara sesuatu tanpa ilmu dari Allah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak al-ayat. Bagaimana kata malaikat? Ya Allah, engkau jadikan di muka bumi ini orang yang makan bikin kerusakan manusia, akan membuat pertumpahan darah di antara mereka. Sementara kami orang-orang yang banyak bertasbih, memuliakan, mensucikan Allah, dibantah itu oleh Allah dalam ayat-ayat yang ma'ruf di awal-awal surat Al-Baqarah. Hingga Allah tunjukkan kepada mereka siapa Adam. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim al-ayah. Dan itu pelajaran bahwa perkaranya bukan apa yang kamu lihat, apa yang kamu anggap, tetapi ketaatan kepada wahyu Allah, ketaatan kepada yang Allah perintahkan. Asyahid bahwa termasuk yang paling ditakuti Rasul, mudhillatul hawa, hawa nafsu. Ketika manusia sudah lebih percaya kepada logikanya sendiri, lebih menganggap dengan pendapat pribadinya daripada agama, syariat, wahyu Allah, ajaran Rasulnya, ini yang celaka, hawa. Allah sebutkan laisa bi amaniikum wala amani ahlil kitab. Urusan agama ini bukan pendapat kalian, angan-angan kalian, bukan pula itu pendapat atau angan-angannya ahlul kitab. Man ya'mal su'an yujzabih. Tapi barang siapa, setiap orang yang berbuat jelek pasti akan dihukum oleh Allah. Sehingga agama bukan hasil produk akal manusia, bukan hasil kesepakatan manusia, bukan hasil suara terbanyak manusia, bukan. Tetapi yang diturunkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah agama, itulah Islam yang wajib ditaati, kita tunduk dan kita amalkan. Yang bertentangan dengan semua itu yang paling Rasul takutkan pada umatnya, karena akan menyesatkan mereka dari jalan Allah. Nasallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.